pantai itu. Kau dan aku saling mengucap sayang. Sehelai tikar kecil kita gelar di pasir, duduk berdua penuh canda ceria. Bulan itu kasih, bintang itu kasih, benderang bagai hatimu hatiku. Ombak itu kasih, badai itu kasih, bagai gejolak cintamu cintaku. Walau hanya satu malam kita disenggigi, namun jadi kenangan yang sulit dilupakan. Berbincang mesra tentang asa, asa kita berdua untuk hidup bersama lama-lamanya. Bulan itu kasih, bintang itu kasih, benderang bagai hatimu hatiku. Ombak itu kasih, badai itu kasih, bagai gejolak cintamu cintaku. Kita berdua.